nada gembira, penuh dengan canda tawa. Terkendali jika melihat senyuman indah suasana. Berpacu lidah. Terkendali jika melihat senyuman indah suasana. Pertama kali ku jumpa dengannya, aku langsung terpesona. Dan temanku berkata, jangan itu berbahaya. Hey, keep on smile. I feel they try. Keep on smile. I feel they try. Perempuan idamanku seorang pelacur. Perempuan idamanku ternyata seorang penghibur. Perempuan idamanku seorang pelacur. Perempuan idamanku ternyata seorang penghibur. Terpaku karena kecantikanmu. Perempuan idamanku seorang pelacur. Perempuan idamanku ternyata seorang penghibur. Perempuan idamanku seorang pelacur. Perempuan idamanku ternyata seorang penghibur. Perempuan idamanku seorang pelacur. Perempuan idamanku ternyata seorang penghibur. Perempuan idamanku seorang pelacur. Perempuan idamanku.